105,9 FM Ardan Radio. Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini ada Dimasta dan saya Jeffrey. Ya kan nemenin Insan Muda sampai tengah malam ya Kang Jeff ya. Iya. Minggu kemarin kita enggak ada ya? Ada minggu kemarin. Ada minggu kemarin. Minggu kemarin kita hadir interaksi juga sama Insan Muda di room 159 dan yeah. Malam hari ini juga kita ingin nyapa juga ya Insan Muda yang sudah hadir buat dengerin JNE Nightmare saat malam hari ini yang sudah hadir di room 159 Bandung ya. Semuanya banyak, udah banyak banget Kang. Iya, yang kirim-kirim salam nih. Udah ada 1700. Wah. Kita coba baca juga nih yang kirim salam di WhatsApp-nya Arda nih 0812 2011059 di JNN Nightmare Set. Ada siapa aja Kang Jeff? Nah, jadi malam Kang Dimas, saya Iki dari Iki KJP Bandung. Dengerin terus malam Jumat kemarin ada Goib yang datang ke kosan lalu masuk ke sumur. Wah. Jadi dia dengerin Ardan terus tiba-tiba dia ngeliat ada Goib penampakan yang ya? Penampakan Goib terus tiba-tiba Goib itu lari masuk ke sumur. Wah, serem banget. Oke. Selamat malam juga ada siapa? Angga Saputra di Krukut, Depok. Di masa saya ingin tahu gimana proses rekaman pembacaan cerita Nightmare Site, tolong di-share ke YouTube-nya Arden. Soalnya saya belum punya, punyanya TikTok mungkin ya. Belum punya TikTok. Kita belum. Juga enggak kita kalau ada apa sih update-nya di Nightmare. Kalau enggak salah ada tuh prosesnya untuk bagaimana proses Nightmare Site ya, kalau enggak salah ya. Ada ya di YouTube, judulnya apa ya, mungkin nanti bisa di search sama sebenarnya. Ada di YouTube Arden Radio ya. Kalau salah ada tuh. Ada, jadi proses dari mulai behind the scene-nya dari tim Nightmare Site itu ada. Jadi bisa dicek aja, begitu. Tinggal cek-cek aja YouTube-nya. Oke. Nah ini kemudian assalamualaikum, malam Bang Dimasa dan Bang Jeff. Sehat-sehat semua, aku Rian di Cikutra. Halo Rian Cikutra. Sudah siap dengerin JNE Nightmare Site. Mantap. Walau selalu sendirian. Terima kasih sudah dibacain. Sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kak Dimas, Kang Jeff. Saya Andri asal Cicalengka, pendengar setia Nightmare Site. Semoga sehat selalu kru Arden dan Kak Dimas juga. Amin. Jeff juga terima kasih sudah dibacain. Sama-sama Kang. Iya. Nuhun ya. Malam Kang Dimas, saya Iki. Udah tadi ya. Oh ini lagi nih warna. Ada. Ini dari Dandi Cicalengka. Selalu hadir. Oh siap. Dandi. Hatur nuhun Dandi. Hatur nuhun Dandi. Nah ini ada. Assalamualaikum. Ini ada. Kang Dimas, Kang Jeff, saya Sandi dari Tanjung Sari, Sumedang. Selalu hadir dengerin Nightmare Site, gak pernah kelewatan. Salam bergidik. Bergidik. Bergidik tuh naik ya. Iya. Bergidik. Bergidik. Assalamualaikum Kang, pendengar setia saya Nande. Nande dari Pangalengan. Oh, Nandi dari Pangalengan, luar biasa. Banyak ya dari luar. Sudah mulai jauh nih. Ada iya. Pangalengan nih. Asben Jamaluddin. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir monitor lagi. Siap. Wih, mantap. Assalamualaikum Kang, selamat malam. Salam kenal dari Nur Sani di Majalaya. Halo Nur Sani di Majalaya. Kang Dimas, Kang Jeff, standby terus dengerin Ardan. Saya Fahrul. Setia dari dengerin zaman 2005. Oh ini Fahrul mana? Fahrul mana? Fahrul tim jurnal kah? Asik. Assalamualaikum Mas dan Bang Jeff. Okay. Saya udah kirim pengalaman seram saya via email tapi belum dibacain. Oh oke, okay. Ricky Hendy Ramdhani, nanti coba dicek ya. Sehat selalu Bang Dimas dan Bang Jeff. Amin, amin. Sehat juga untuk Ricky ya. Yang mana? Oh Kang Ricky. Kebetulan ya, malam hari ini Kang Ricky. Kalau gak salah Kang Ricky, apakah benar yang pengalamannya tentang petugas bis di Bandung kah Kang Ricky? Kalau benar boleh tolong dibalas aja. Karena malam hari ini Kang ada salah satu cerita dari Insan Muda ya. Oh iya, pengirim emailnya Ricky ya seperti. Oh itu ya, betul. Betul ya. Kang Ricky, selamat ya. Malam hari ini selamat. Ceritanya akan kita bacakan. Saya baru dengar ceritanya aja udah langsung kebayang seremnya kayak apa tuh. Iya, jadi Kang Ricky ini sempat Kang waktu kita share waktu kita lagi siaran Nightmare. Iya. Terus dia sempat ngirim cerita nih ketika kita bilang siapa yang punya pengalaman seram ketika dengerin Nightmare Site ya selama cerita pertama dan kedua. Nah kebetulan Kang Rik ini ngirim, saat itu kita bacain Kang. Iya. Kalau gak salah ceritanya dia di pool bis ya. Di pool bis gitu, dia lagi dengerin sendirian di dalam bis itu, dan dia ngelihat sosok perempuan. Pas, berani banget itu. Pas dicek lagi tuh gak ada. Ya, nah, pastilah. Ternyata panjang, Kang. Oh, gak cukup, iya, di situ aja berarti. Cukup di situ, dan akhirnya dia kirim cerita. Dan malam hari ini kita akan dengarkan pengalamannya dari Kang Ricky untuk cerita pertama malam hari ini. Kalau cerita kedua dia siapa, Kang? Nah, kemudian cerita kedua nih ada pengirimnya Fanny. Oke. Ini misteri di kamar kontrakan. Oh, menarik ya. Iya. Ini, dan tadi di jam 8 malam kita juga sudah upload untuk video Nightmare Side Spooky Phone ya. Oh. Jadi kita telepon salah satu insan muda untuk cerita langsung, dan ini tayang di YouTube channelnya Arden jam 8 malam tadi. Itu juga pengalaman seram juga, Kang, tentang kontrakan juga. Gila. Iya, yang ternyata ini saya nggak tahu nih, mungkin sekalian juga nanya ke Kang Jeff ya. Iya. Jadi di cerita Spooky Phone tadi itu seorang perempuan dia cerita di kontrakannya itu di CCTV-nya itu kelihatan ada bayangan putih bolak-balik di salah satu kamar lah istilahnya, bolak-balik satu kamar terekam CCTV gitu, sampai akhirnya singkat cerita diketahui bahwa penghuni kamar yang di depannya ada bolak-balik bayangan putih itu sudah meninggal, Kang, di dalam. Di dalam kamar itu? Di dalam rumah kontrakannya itu, kamar kontrakannya itu, dan sudah sekitar, kalau dari tim yang memeriksa gitu ya, udah seminggu nih. Oh, udah seminggu yang meninggal. Meninggalnya, sudah seminggu. Baru ketahuan. Baru ketahuan, jadi ada asumsi, ada beberapa juga yang akhirnya coba, atau orang yang bisa ngelihat kayak gitu, ada indigo lah, terus dia bilang, kayaknya si sosok yang putih yang mondar-mandir itu tuh adalah korinnya mungkin dari si orang yang sudah meninggal itu, yang ingin memberitahu bahwa ini loh jasad saya ada di dalam dan tolong temukan saya. Iya. Ya memang, Kang, kalau berbicara kematian yang tidak wajar, ya, atau kematian yang tidak diketahui gitu. Iya. Dia akan di rumah, di hutan aja. Di hutan, dia meninggal di tengah hutan atau meninggal di suatu tempat yang memang tidak diketahui orang. Sudah lewat 3 hari, pasti akan ada tanda. Pertama, tanda dari mimpi dari si ruh orang itu yang meninggal. Dia akan mendatangi keluarganya lewat mimpi. Dia akan ngasih tahu sebuah gambaran dia ada di mana, seperti itu. Tapi hanya sebatas sinyal aja, kiasan-kiasan seperti itu. Terus yang kedua, korinnya. Korinnya itu juga akan bantu atau memberi sinyal bagi orang-orang di sekitarnya bahwa ada sesuatu di situ. Bisa dengan penampakan sosok orang itu yang yang meninggal itu, jin dan jalan-jalan depan. Nah, yang ketiga kemungkinan bisa jadi jin-jin yang ada di sana. Ya, karena tertarik dengan aroma-aroma yang memang kurang sedap, ada darah segala macam, jadi dia tertarik muter-muter di situ. Cuman dari cerita yang barusan, feeling saya ya, feeling saya ini korinnya. Ini korinnya yang memang mencoba untuk memberitahu ke warga sekitar bahwa yang bersangkutan sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Kemudian daripada nggak ketemu, jadi si korinnya berusaha semampu dia untuk bisa menampakkan. Karena susah banget, Kang. Itu membutuhkan energi yang luar biasa kuat. Iya, betul. Karena kata yang akhirnya melihat CCTV dan salah satu orang yang indigo lah, dia bilang kayak ini energinya positif sih, nggak jahat katanya. Kemungkinan ya memang korinnya dari si orang itu kali ya. Iya, yang meninggalnya perempuannya. Kemana laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Laki-laki. Oh, laki-laki. Oke. Wih, jadi makin merinding nih ya. Oke. Malam hari ini nanti kita juga akan ada interaksi sama teman-teman di room 159. Kalau tadi kita udah sapa-sapa yang ada di WhatsApp, nanti kita akan sapa langsung ya. Dan juga katanya ada salah satu insan muda yang ingin membagikan atau berbagi atau sharing lah. Cerita seram atau pengalamannya. Pengalaman pribadinya. Nanti habis ini, habis cerita pertama yang kedua akan kita dengarkan di JNE. Dan pastinya masih bersama JNE Nightmare Side. Terima kasih JNE selalu setia menemani. Kita dengarkan cerita pertama dan kedua, Kang Jeff. Ya. Di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Kejadian ini aku alami beberapa bulan yang lalu. Ketika aku bekerja di salah satu perusahaan bis yang ada di Bandung. Setiap harinya aku memang selalu pulang malam. Namun pekerjaanku bukan sebagai seorang driver. Tapi setiap hari aku harus memastikan kepulangan bis ke terminal kantorku. Bahkan ada yang lewat tengah malam juga. Dan ku ingat hari itu tepat malam Jumat. Ku lihat jam menunjukkan jam 10 malam. Di buku pencatatanku, semua bis sudah kembali ke terminal. Niatnya, aku ingin segera pulang. Namun karena hari itu aku tidak membawa kendaraan, saat itu aku memutuskan untuk tidur di terminal saja. Menunggu sampai subuh, barulah aku pulang. Aku lalu memilih satu bis untuk dijadikan tempat tidurku malam itu. Karena aku pikir tidur di dalam bis akan lebih tenang dibandingkan di area kantor yang mengharuskanku tidur di meja kerja atau mungkin di tempat yang tidak nyaman. Aku berjalan menghampiri bis yang terparkir di parkiran dan masuk ke salah satunya. Namun, sebelum masuk ke dalam bis, salah satu temanku meyakinkanku dan bertanya, apakah aku yakin akan tidur di dalam bis itu sendirian? Karena, kata salah satu temanku itu, baru-baru ini, ada driver yang kapok tidur di dalam bis karena diganggu setan. Mendengar itu aku tidak terlalu ambil pusing. Karena menurutku, ya sudahlah. Kita hidup berdampingan dan niatku juga ingin istirahat. Jadi seharusnya tidak ada gangguan apapun. Waktu pun berlalu. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 10:30 malam. Aku sudah berada di posisiku. Di kursi paling belakang bis dan merbahkan seluruh badanku di sana. Namun entah kenapa, rasa kantukku seketika hilang. Padahal dari tadi aku sudah mengantuk dan seharusnya tinggal tidur. Aku pun akhirnya membuka handphone dan aku teringat kalau malam itu malam Jumat. Dan ada program Nightmare Saksi Ardan. Aku sedikit beranjak dari tidurku, menyalakan radio tip yang ada di dalam bis untuk mendengarkan Nightmare Saksi. Ketika aku nyalakan, ternyata sudah mulai cerita. Aku pun kembali ke posisi awal tadi sambil merubahkan kembali badanku. Udah lama juga gak dengerin Nightmare Sign. Sambil mendengarkan cerita, aku pun memainkan handphone. Menunggu rasa kantuk muncul kembali. Sampai di tengah jalan. cerita samar. Sekilas aku melihat seperti ada seseorang yang berdiri di luar bis. Seperti sosok perempuan. Awalnya aku berpikir positif. Mungkin aku salah lihat karena mustahil jika ada perempuan di area parkiran itu. Apalagi teman-teman kerjaku semuanya pria. Aku coba menghiraukannya dan melanjutkan bermain handphone sampai ada yang mengetuk kaca bis ini. Refleks aku menengok dan ketika aku tengok, astaga, dari arah luar jelas sekali aku melihat seorang perempuan sedang berdiri. Rambutnya panjang, namun mukanya tidak terlalu jelas terlihat, tertutup oleh rambut yang panjangnya itu. Itu siapa? Aku beranikan diri untuk beranjak dan langsung berlari menuju pintu yang terbuka. Dan ketika sampai di pintu, ku buka lebih lebar lagi pintu bis itu dan tidak ada siapa-siapa. Kemana perginya perempuan tadi? Melihat itu, aku mulai merasakan ada hal yang janggal. Aku tutup kembali pintu bis itu dan mengambil posisi tidurku lagi. Ketika itu, dua cerita nightmare saya sudah selesai dibacakan. Dan aku ingat saat itu, dunia nightmare saya mengajak para pendengar untuk menceritakan pengalaman seramnya ketika mendengarkan Nightmare Side. Aku pun langsung mengirimkan cerita yang kualami malam itu pada tim On Air Nightmare Side. Sampai akhirnya ceritaku pun dibacakan. Dan ketika itu aku mulai merasakan hawa yang berbeda setelah ceritaku atau pesanku dibacakan. Tiba-tiba saja, udara yang tadinya dingin kini terasa panas. Dan setelah itu aku pun memutuskan untuk tidak melanjutkan mendengarkan Nightmare Side. Dan langsung mematikan radio itu. Karena merasa sangat panas saat itu, aku pun membuka sedikit kaca jendela belakang bis sampai akhirnya ada angin sepoi-sepoi masuk di antara celah-celah kaca itu, membuat aku pun perlahan mulai terlelap. Sampai jam berapa saat itu, aku terbangun ketika aku dengar ada suara riuh dari luar. Aku pikir saat itu sudah subuh atau pagi. Sempat kau lihat jam di handphoneku, ternyata masih jam 1:30 pagi. Namun jelas ku dengar saat itu seperti banyak orang sedang mengobrol di luar. Siapa sih malam-malam gini pada ngobrol? Setengah mengantuk aku pun Udah malam masih pada ngobrol di luar. Ketidur nih. Seketika suara itu pun hilang. Sadar tak sadar aku bicara seperti itu, aku pun tidur lagi. Dan tak lama kemudian, kembali ku dengar suara orang banyak sedang ngobrol lagi. Membuatku terbangun dan kuliah saat itu jam 2 pagi. Kali ini suaranya benar-benar berisik, ramai. Dan ada apa sih ini? Tanpa ambil pusing aku langsung bangun seketika itu. Sedikit emosi, membuka pintu bis dan ketika kulihat tidak ada siapa-siapa, kosong. Badanku lemas ketika itu juga. Apa tadi itu hanya mimpi? Aku pun cepat-cepat kembali masuk ke dalam bis dan apa itu? Melesat dengan cepat seperti meloncat dan kini berdiri tepat menghadap ke arahku. Sesosok perempuan dengan rambut menjuntai ke bawah panjang, memakai baju putih kusam, dan kini sedang berdiri di sela-sela kursi bis depan. Terdengar suara tertawa cekikikan. Itu sosok kuntilanak. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku coba tutup mata dan telingaku, namun suara itu seakan terdengar menembus tanganku yang menutupi telingaku. Sampai akhirnya, ketika aku terus berdoa di dalam hati, berharap sosok itu hilang, dan perlahan suara tertawa perempuan itu pun hilang. Aku perlahan membuka tanganku yang menutupi telingaku untuk memastikan suara itu sudah tidak ada. Iya, kini suaranya sudah tidak terdengar lagi. Dan kini aku pun membuka mataku. Ketika aku buka mataku, sosok perempuan itu sudah tepat berada di depan wajahku. Wajahnya terlihat sangat pucat, kurus, dengan bola matanya yang hampir keluar, membelalak sambil jari-jarinya menyisir rambutnya. Dia berkata, "Jangan berisik." Dan seketika sosok itu pun hilang. Buru-buru aku langsung keluar dari dalam bis. Aku langsung berlari ke arah kantor, di mana di sana ada teman-temanku yang masih belum tidur. Teman-temanku pun melihat aku yang ketakutan dan panik dan bertanya kenapa. Ku ceritakan kejadian yang ku alami. Ternyata benar apa yang dibilang teman-temanku, bahwa apa yang pernah terjadi oleh salah satu driver ketika tidur di sini itu benar adanya. Dan mungkin satu lagi, apa yang kualami ini mungkin karena aku mendengarkan nightmare saya sendirian malam itu. Dan dari situ aku percaya bahwa jangan dengerin nightmare saya sendirian itu bukan hanya sebuah tagline untuk menakut-takuti, tapi memang itu menjadi satu hal yang cukup berbahaya jika dilakukan. Ceritakan pengalamanku selama ngekos di sebuah rumah yang terletak di daerah Bandung Utara. Kejadian ini terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Rumah kos ini tidak terlalu besar dan bangunannya juga sangat sederhana. Aku memutuskan untuk ngekos di sini karena letaknya yang dekat dengan tempat kuliahku. Iuran rumah kos ini pun lumayan murah. Awalnya, aku merasa aman-aman saja ngekos di rumah ini. Tapi, semenjak kejadian itu, aku mengubah pendapatku tentang rumah kosku itu. Saat itu, ketika pulang dari kuliah, aku langsung pergi menuju rumah kos teman kampusku, Haifa. Untuk mengerjakan tugas kuliah bersama. Karena tugas hari itu sangat menumpuk. Sehingga aku pikir akan lebih mudah jika mengerjakannya bersama. Jarak rumah kos Haifa tidak terlalu jauh dari rumah kosanku. Ketika tugas kuliah yang aku kerjakan bersama Haifa sudah selesai, aku pun berpamitan padanya. Tetapi tiba-tiba dia berkata, "Hati-hati sama rumah kosanmu." "Emangnya kenapa?" tanyaku. Haifa bilang, katanya rumah kosku banyak hantunya. Aku menanggapinya dengan sedikit tertawa. Karena sudah berbulan-bulan, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada sesuatu yang aneh di sana. Aku tidak percaya dengan apa yang sudah dikatakan Haifa. Aku pikir Haifa hanya bercanda. Sehingga aku tidak menghiraukan omongannya itu. Kemudian, aku langsung berpamitan. Dan berjalan pulang ke rumah kosku. Udara malam itu dingin sekali. Dan jalanan pun sudah sangat sepi. Tiba-tiba, ketika aku hampir sampai ke rumah kosku, aku melihat seorang wanita sedang berjalan di belakangku. Awalnya, aku tidak berpikiran yang aneh pada wanita itu. Sampai ternyata dia juga masuk ke dalam rumah kosku. Aku terkejut. Karena seingatku, aku tidak pernah melihat wanita itu ngekos di sini. Aku langsung berjalan menuju kamarku tanpa memikirkan wanita tadi. Aku masuk ke dalam kamarku dan kulihat keadaan kamarku cukup rapi. Karena aku memang tipe orang yang concern dengan kerapihan. Aku menyimpan tas, berganti baju, dan langsung pergi ke kamar mandi yang ada di luar kamar. Setelah bersih-bersih, aku kembali ke kamarku. Dan ketika aku buka, loh, tidak sampai satu menit aku di kamar mandi, kulihat sekarang kondisi kamarku mendadak jadi berantakan. Meja lemari kini bergeser tak beraturan. Ini kenapa? Siapa sih yang jahil? Kulihat suasana kosan ini sepi. Pun lalu membereskannya kembali. Singkat cerita, kejadian ini berlangsung beberapa hari kemudian. Ketika pulang, di kamarku selalu saja ada barang yang berpindah tempat. Tapi tidak ada barang yang hilang. Aku bahkan sempat melaporkannya pada ibu kosku. Namun, ibu kos pun tidak tahu apa-apa katanya. Sampai pada suatu hari, ketika aku baru pulang kuliah, lagi dan lagi kamarku berantakan. Aku pergi menemui Haifa untuk meminta bantuannya mengenai kejadian aneh yang aku alami. Lalu Haifa meminjamkanku sebuah kamera CCTV portable agar bisa merekam semua kejadian yang terjadi di kamarku. Esoknya, sebelum aku berangkat kuliah, aku menyalakan kamera CCTV yang dipinjamkan oleh Haifa. Dan aku menyembunyikannya di meja di samping ranjangku. Lalu, aku pergi berangkat kuliah seperti biasanya. Ketika aku pulang, aku mendapati isi kamarku berantakan lagi. Dan aku mulai melihat rekaman dari kamera itu. Di rekaman itu, aku melihat diriku yang keluar untuk berangkat kuliah. Tapi, tidak lama kemudian, aku melihat pintu kamarku dibuka. Dan seseorang berpakaian putih. Wanita itu adalah wanita yang kutemui minggu lalu. Kemudian wanita itu mulai mengacak-ngacak isi kamarku sambil tertawa-tawa. Wah, ternyata wanita ini nih berani banget dia masuk kamar orang tanpa izin. Itu kamar saya. Aku bercerita ke kamar ibu itu. Lalu kulihat wanita itu keluar dari kamarku. Lalu aku melihat diriku yang masuk ke dalam kamar. Aku langsung menghentikan rekaman itu. Dan aku pun merasa cukup lega. Karena sekarang aku punya barang bukti untuk diberikan kepada ibu kos bahwa aku tidak kenal siapa itu. Sampai tiba-tiba terdengar suara tertawa wanita dari luar kamar. Aku terkejut. Sepertinya itu adalah wanita yang sering mengacak-acak kamarku. Aku pun keluar kamar dan langsung berteriak. Woi, kenapa kamu acak-acak kamar saya? Awas aja ya, saya laporin ke ibu kos. Ketika aku berkata seperti itu, wajahnya tampak marah sekali. Lalu tak lama wanita itu mulai tertawa-tawa dan dia berkata, itu kamar saya. Astaga, wanita itu berkata sambil leher dan kepalanya berputar dan wajahnya pun berubah menjadi sangat menakutkan. Wajahnya pucat dan matanya memerah. Aku ketakutan. Lalu aku berlari keluar dari kamar kos ini. Aku pergi menuju rumah kos Haifa. Namun wanita itu berusaha mengikutiku. Ketika aku melihat ke belakang, ia melayang mengikutiku. Aku terus berlari dan terus berlari. Hingga entah kapan sosok itu pun menghilang. Sampailah aku di rumah kos Haifa. Dan aku menceritakan tentang wanita yang mengejarku barusan. Lalu ketika aku sedang bercerita, tiba-tiba astaga, itu kamar Haifa diketuk dengan sangat keras. Aku dan Rafa benar-benar ketakutan. Suara ketukan itu tidak berhenti dan keadaan pun kembali tenang. Haifa menyarankanku untuk pindah mengekos di kosannya saja. Karena memang kosanku itu berhantu. Setelah aku pindah ke rumah kos Haifa, kejadian-kejadian aneh itu tidak pernah menimpaku lagi. 105,9 FM Ardan Radio. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Yes, baik lagi di JNN Nightmare Set. Dua cerita sudah didengarkan malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi kan Jeff ya? Iya. Tapi sebelum itu kita sekarang sudah hadir di room 159. Nah, ini sudah barengan sama insan muda yang hadir di sini. Selamat malam. Halo, selamat malam. Luar biasa. Coba kita sapa-sapa dulu ya. Ada siapa aja ini malam hari ini? Ini? Boleh Kang dari sebelah situ, Kang? Ini. Biasanya nyalain sedikit ini. Sok-sok lanjut Kang. Oke. Coba kita tanya. Ini dulu. Dari mana nih? Kayak dari tadi nih. Oh, Cililin. Keren. Kalau ini? Oh iya, yang ini ya, yang rencananya mau menyampaikan sesuatu. Oh, oke. Okay. Oh, sesuatu juga nih kalau saya lihat ini. Wah, mantap. Terus pokoknya udah biasa nih. Ini udah sering juga nih kayaknya nih. Sama. Oh, saya satu barengan ya. Baru pertama kali ke sini. Oh, siapa aja yang baru pertama kali ke sini? Yang pertama kali? Oke. Okay. Mungkin ada sebelah sini. Oh, oke. Okay. Masih banyak nih. Pak, gitu. Sehat, Pak? Oh, dari sebelah sini juga. Kalau yang ujung dari mana? Banyak sekali malam hari ini. Dari tadi juga. Dari tadi juga di sini, Teteh ada juga di sini. Ada. Dari belakang aja. Dari mana aja, Kang? Pasir Koja, Buah Batu. Luar biasa. Oke. Malam hari ini tadi ada yang ingin sharing ya, sharing. Pangalengan ya, katanya udah dari Pangalengan. Beberapa minggu kemarin, Kang. Ini infonya 3 hari yang lalu udah sampai. Boleh dibantu di bawah sini. Ini. Kang. Oke. Nah, di sini aja. Ya, di tengah. Nah, di sini. Sorry. Oke. Okay. Okay. Yes, biar enak. Ini infonya yang dari Pangalengan. Boleh, Kang. Pangalengan tadi udah 3 hari nyampe sini, Kang. Silakan, Kang duduk. Udah lama nih menunggu nih. Iya, karena kemarin katanya ke sini hari apa? Karena memang libur ya. Hari Minggu ya ke sini ya. Nah, kita lagi enggak ada lagi tim Nightmare Side-nya. Oke. Kang siapa namanya, punten? Kang Teguh. Teguh ya. Kang Teguh. Oke. Kang Teguh sampai ngebel-belain dari Pangalengan, hari Minggu juga datang ke sini mencari tim Nightmare, mencari Mas Guntur juga ya. Oke, kita lagi live di TikTok-nya Ardan ya. Radio BDG ya. Jadi insan muda bisa lihat langsung, nonton Ardan Radio BDG TikTok-nya, tagi live TikTok sini. Oke. Kang Randy ya, bentar ya. Kang Teguh. Oke. Kang Rahmat. Teguh, Pak. Teguh, ya. Kang Teguh dari Pangalengan. Apa nih Kang yang tadi katanya ingin share pengalamannya atau seperti apa, silakan Kang. Mangga. Dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan kisah nyata. Sewaktu kuliah sekitar tahun 2011. Nama tepatnya? Ya, nggak usah sebutin. Oh ya. Di kampus daerah apa? Sekitar. Sekitar ini Cimahi. Okay. Di situ kuliah, tapi perlu digaris bawahi ya, bukan tempat kuliahnya, tapi mungkin karena saya yang kuliah di sana, jadi dia juga ikut. Oh iya. Ya. Rumah berarti ketika kuliah. Rumah di Pangalengan juga? Iya, di Pangalengan. Oke, jadi bolak-balik Pangalengan gitu ya, ke Bandung Barat. Oke. Kalau itu mah ngekos. Oh, ngekos, pas kuliah mah ngekos. Oke, boleh dilanjut, Kang. Jadi, akan kuliah di situ, dan bukan di kampusnya ya? Bukan kampusnya, tapi karena mungkin saya kuliah di sana, jadi dia ikut. Ikut kuliah di sana, tapi menyamar. Dia tuh nyamar jadi dosen. Sosoknya. Ya. Kan normal ya, setahun atau dua tahun kuliah biasa-biasa. Cuma kalau setelah 3 tahun berlalu, itu banyak kejadian yang gaib ternyata itu dajjal. No. Dan nyamar itu jadi dosen. Jadi okay, kalau mau ngelawan kan saya juga bingung kalau nanti kan catnya jadi buruk. Okay. Karena kan melawan dosen, padahal dia bukan manusia ya. Bukan dosen di sana. Okay. Bukan manusia. Jadi ini sosoknya akhirnya gaib. Nah, apa yang akhirnya membuat Kang Teguh ini berpikir bahwa ini sosok gaib nih? Apa dari gerak-geriknya atau seperti apa? Dia bisa menjelaskan yang menurut manusia biasa tuh mustahil. Okay. Tidak mungkin gitu. Mm-hmm. Tapi kalau dia sanggup dan mampu menjelaskan. Okay. Nah, tadi ya mungkin teman-teman dan Kang Yus juga dengar sosok ini hadir gara-gara Kang Teguh kuliah di sana, ikut atau gimana semasanya Kang? Apakah gara-gara ada Kang Teguh kuliah di sana akhirnya ada sosok ini atau seperti apa Kang? Mungkin awalnya mencari ya, saling mencari, mungkin udah lama juga mencari sosok yang nanti disebut-sebut di itu di akhir zaman. Ya. Oh, Kang Teguh ini mencari-cari itu atau mungkin kebalik ya? Oh, dia yang mencari. Ya dia yang mencari calon, mungkin calon Imam Mahdi kali ya. Oh, pengikut. Bukan. Oh, oke. Okay. Langsung. Siap. Oke, okay, seperti itu ya ceritanya ya. Dari sekarang masih kuliah di sana, Kang? Udah beres. Tahun berapa berarti Kang itu? 2011 ya. Kan. Oke, okay, siap. Kang Teguh hatur nuhun ya, sudah berbagi pengalamannya. Siap, Kang. Oke. Okay. Boleh di situ lagi. Bingung ini ya. Oke, okay, silakan Kang. Bisa kembali duduk lagi. Wah, luar biasa ini. Berarti ada sosok menyerupai, berarti gitu ya, menjadi dosen. Dan ya mungkin nanti kita ngobrol lebih jelas lagi. Oke, okay, selama dengerin di sini ada yang ngerasain hal aneh? Mungkin yang baru pertama Teteh ngalamin. Boleh sini Teh. Enggak apa-apa iya. Teh, berbagi nih, jarang-jarang nih, nih. Ada cewek nih. Gitu. Ah, bawa aja enggak apa-apa Teh. Tasnya. Siap. Teteh namanya siapa Teh? Nama saya Elsa. Elsa, oke. Okay, Elsa dari mana? Dari Buah Batu. Oke, okay, pertama kali dengerin Nightmare Site dan langsung di Ardan ya. Itu gimana? Apa yang dirasain sama Elsa? Dari pertama tadi masuk juga kan udah gelap. Di lorong ya? Okay. Iya, di lorong. Agak berat juga. Kebetulan ibu saya orang yang sensitif. Oh, ini ibu. Halo, tante. Iya. Iya loh, masih muda-muda ternyata, luar biasa. Terus? Agak merinding, terus kayak apa? Kayak ngelihat banyak aktivitas. Tapi maksudnya, ya aktivitas itu seperti itu. Oh, oke. Okay. Ada yang sempat terlihat cukup jelas di area sebelah mana bisa ditunjukkan? Kalau tadi yang ngerasa kayak, wah ini kuat sekali aktivitasnya. Di dalam studio. Di dalam studio ya, justru ya. Pas tadi sedang cerita dalam kondisi kosong itu, ya, studionya ada apa yang ngelihat, kalau ngelihat dari pinggir tuh kayak ada aktivitas padahal di dalam situ nggak ada siapa-siapa. Jadi sekilas dari ujung mata kayak ada yang bolak-balik atau ya, gimana kosong. Ya, oke. Okay. Banyak aja lah dari sisi manapun kerasa ya. Mereka gitu. Ada. Oke, okay, wow. Ibu sensitif juga anaknya gitu ya. Oke. Okay. Kalau ibu sendiri ngerasain juga? Hangat ya, oke, okay, kerasanya hangat ya. Area atas, oke. Okay. Ada yang ngeliatin dari area atas ya. Oh, oke, okay. Siap. Terima kasih, Ibu Asa, thank you ya. Oke, okay, masih bisa ada kesempatan satu lagi mungkin yang ngalamin mungkin yang baru-baru yang ujung sana ada yang kesurupan, ada aman kan? Takutnya ada yang ngelamun gitu kan? Aman ya? Aman, oke. Okay. Belum ada yang ngerasain apa-apa lagi. Tapi kalau Kang Jos secara tadi Elsa bilang ada aktivitas di dalam, yeah, terus bolak-balik dan aktivitas di atas ya, terutama ya. Mungkin ada juga beberapa yang insya muda nggak juga ada aktivitas di atas itu, Kang. Sejauh ini nih, Kang Jeff ya, siapa aja sih yang hadir di tengah-tengah kita ini? Jadi saya ada satu sosok yang terus lempar energi ke arah sini ya. Oke. Okay. Jadi ini membuat hawanya sedikit panas. Terus kadang tiba-tiba ada rasa merinding yang memang gak bisa ketahan. Oke. Okay. Di belakang Mas mungkin ngerasa ya, ini berdiri di depan pintu dari tadi, saya gak tahu nih siapa ya. Sosoknya hitam, hampir satu pintu kusen itu. Hampir sudah menyentuh tulisan room itu, room 159 itu berdiri tepat banget di belakang Mas. Cuman tangannya itu panjang. Jadi dia bisa pegang kedua bahunya Mas itu. Jadi dia berdiri tapi sampai ke situ dan tangannya bentuk panjang, tangannya ya? Ini seperti akar pohon, Kang. Warnanya itu seperti akar pohon. Terus kuku jarinya lebar-lebar. Bukan 5 kalau saya lihat tadi berapa kali, 4 jarinya gini. Dua-duanya itu megang seperti ini. Posisinya berdiri. Berdiri cuma tangannya panjang ya? Iya, dan lehernya cukup panjang. Dia punya wajah yang kecil. Jadi buletan, hanya buletan, cuma lehernya lebar. Dan selebihnya rambut. Ini ngikut kayaknya. Saya gak tahu mungkin siapa dari mana ya? Okay. Mungkin habis ziarah mana Mas, mungkin kan nggak tahu ya yang ikut, tapi belum tahu nih ikutin siapa. Terus kemudian ada satu lagi tadi saya ngeliat di mana ya tadi ya, seperti karung, cuma dia terbang masuk tembok ke arah studio ya, mungkin kayak karung ya tadi, kayak karung Bang, kain tebal warna coklat, dia masuk terus dia keluar lagi ke arah sini tadi keluar. Nah, ini terus terang saya baru lihat sosok-sosok itu ya, betul ini. Tapi kayaknya sih ada yang ngikut ini. Terus Mas siapa? Teguh. Oke. Okay. Mas Teguh ini sepertinya ada yang mengacaukan Mas. Batinnya ini ada yang ngacau. Jadi ada bisikan enggak? Ada tersaat bisikan, kalau sendiri ada bisikan-bisikan seperti itu enggak? Misalnya dia untuk ngasih tahu sesuatu yang seperti apa itu? Oh, macam-macam. Entah itu baik, entah itu buruk, ada enggak bisikan? Ada, sering terdengar suara bisikan atau apa? Nah, yang saya curiga yang sosok yang warna coklat ini, yang kain ini itu kayaknya ngikutin Mas Teguh. Jadi okay, ketika saya coba terawang Mas Teguh ini keluar barusan sosok ini. Sosoknya keluar, mau ngerasain enggak? Oke, okay, kita coba di kalau emang mau ngerasain, pengen ketemu, boleh, itu mumpung lagi berdiri di sini nih. Ini hawanya okay, semakin panas ya. Semakin panas. Oke. Okay. Tapi kita sepertinya harus rehat dulu, asik rehat dulu sejenak untuk dengerin dulu cerita ke 3 ya di JNN Nightmare Side ini. Abis itu mungkin kita ada satu kesempatan lagi untuk interaksi di sini, dan siapa tahu ya teman-teman di sini bisa merasakan interaksi yang semakin malam semakin kuat ya. Tetap fokus karena kalau ada sesuatu jangan terlalu diliatin terus, fokus ke cerita dulu aja. Takutnya nanti keserupan. Kita menghindari keserupan nih karena pernah ada satu kejadian ya. Iya betul. Jangan sampai terjadi lagi. Sampai terjadi lagi. Jadi sekarang kita dengerin dulu cerita ketiga. Kita habis ini kita akan coba lagi interaksi, mungkin tidak di on air kan juga itu ya. Kita on air sebentar, mungkin nanti kita akan sambung lagi beberapa saat. Jadi buat yang semua yang hadir di sini, kalau bisa sampai selesai ya biar seru ya. Nanti kita akan lebih jangan dulu pulang, masih ada satu cerita lagi cerita, dan lain. Biasanya kalau lebih malam di cerita ketiga ini akan lebih lumayan sensasional. Oke, kita dengerin dulu cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. kejadian nyata di mana mereka yang tidak terlihat itu bisa muncul tidak hanya di malam hari, namaku Indra. Kejadian ini aku alami ketika aku dan teman-temanku menginap di salah satu villa yang berada di sekitaran kota Bandung. Lebih tepatnya di daerah Bandung Utara. Saat itu kami sebenarnya menginap di villa dengan sebuah maksud tertentu, yaitu untuk rapat memikirkan konsep yang akan kami jalani untuk hal yang kami kerjakan. Saat itu aku berlima dengan temanku, sebut saja ada Roni, Adi, Rahmat, Didin, dan aku. Kami sampai di sebuah villa yang sebelumnya kami booking. Sebenarnya bisa dibilang villa ini villa baru. Dari bangunan dan fasilitasnya masih bisa dibilang masih fresh dan masih baru. Dan secara promo belum ada yang tahu bahwa villa ini disewakan. Aku mendapatkan kabar villa ini dari salah satu temanku, di mana owner yang punya villa itu kenal dengannya. Dan saat itu kami pun diberikan harga yang cukup murah. Ya, dengan kata lain, kami adalah orang pertama yang menginap di villa itu. Untuk kami berlima, villanya cukup besar. Ada 2 lantai dan 1 rooftop. Ada kolam renang yang tidak begitu besar, namun cukuplah jika hanya untuk kumpul dengan keluarga atau teman-teman di villa. Sekitar jam 9 pagi kami sampai di villa tersebut dan mulai berbenah. Udah sekitar jam 11 siang kami mulai meeting. Meeting di area outdoor, suasana villa membuat kami segar, fresh, dan pastinya ide-ide baru bermunculan. Sekitar jam 1 siang kami break sejenak untuk istirahat. Saat itu aku pergi ke area dapur, di mana di area dapur tersebut letaknya berada agak ke bawah. Jadi kami harus menuruni tangga dulu, barulah sampai di area dapur. Saat itu temanku memintaku untuk memasak dengan bahan-bahan seadanya yang kami bawa, karena mereka tahu aku hobi memasak. Sampai ketika aku di dapur, di dalam dapur tersebut aku melihat seorang ibu-ibu memakai pakaian sederhana seperti kebaya dan samping, dia sedang berdiri di dekat pintu keluar dapur. Halo, ini saya mau masak di sini, boleh? Karena aku pikir dia adalah pembantu atau penjaga di villa ini, jadi aku memohon izin terlebih dahulu. Ibu itu pun mengiyakan dengan mengangguk dalam persilakanku. Lalu dia keluar lewat pintu yang satu lagi yang ternyata mengarah ke arah area belakang atau bisa dibilang jemuran. Aku lanjut memasak saat itu. Ketika aku sedang memasak mie, tiba-tiba pintu dari arah belakang itu pun terbuka lagi. Kulihat si ibu itu mengintip ke arahku. Kenapa bu? Aku bertanya padanya. Dia hanya melihat ke arahku. Jika aku deskripsikan lebih jelas lagi, wajah ibu itu tidak terlalu tua, namun tidak terlalu muda juga. Mungkin kisaran umur 40 tahunan. Memakai kebaya berwarna krem samping, namun bukan kebaya yang formal. Kebaya yang biasa dipakai sehari-hari. Sepertinya ibu ini orang daerah sini. Ya mungkin dipekerjakan di sini. Dia hanya melihat ke arahku dan mungkin akan membantuku atau apalah. Masuk aja bu, nggak apa-apa. Ibu namanya siapa? Biar nanti kalau ada apa-apa, saya bisa minta bantuan ibu. Ibu yang jaga di sini. Dia lalu bilang, iya, dia yang jaga di sana. Lalu dia berkata, namanya Santi. Dia lalu coba membantuku dengan menyiapkan beberapa piring. Sambil aku tanya, Bu Santi sudah lama di sini? Sebelum jadi villa ini apa ya Bu? Ibu itu dengan suara yang cukup berat saat itu berkata, sudah lama di sana. Dulu sebelum jadi villa, katanya di sini ada hutan dan pohon yang cukup besar, tapi ditebang karena dibangun villa ini. Singkat cerita, setelah semuanya siap, aku pun memanggil teman-temanku untuk mengambil piring mereka masing-masing. Hoi! Udah siap nih mie-nya? Ambil sendiri. Susah gue bawanya. Terdengar suara langkah kaki teman-temanku pun turun. Dan ketika sampai, aku tengok lagi, Bu Santi sudah tidak ada. Terlihat pintu belakangnya terbuka. Wah, sepertinya dia keluar. Siang itu pun kami habiskan dengan makan mie, mengobrol sejenak, lalu lanjut meeting. waktu berlalu, malam pun tiba. Saat itu ada yang datang ke villa bernama Kang Aji. Dia bilang dia membawa kayu bakar untuk mempersiapkan api unggun. Aku baru tahu kalau ada fasilitas api unggun juga. Kang Aji pun mulai menyalakan dan menyusun kayu-kayu bakar itu di halaman yang ada di sekitar villa tersebut. Kami duduk melingkar. Kang Aji mulai menyalakan api unggunnya. Aku pun bertanya, "Kang Aji, nanti tidur di sini juga, Kang? Atau di mana?" Kang Aji jawab, "Dia tidak tidur di villa itu, namun rumahnya tidak jauh. Kalau ada apa-apa bisa telepon." "Oh, oke Kang, nanti minta aja nomornya ya." "Berarti Kang Aji mah jaganya malam aja ya? Kalau pagi ke sore mah Ibu Santi." "Itu Kang." Ketika mendengar aku berbicara seperti itu, Kang Aji menengok ke arahku. "Ibu Santi," katanya. Sepengetahuan Kang Aji, yang jaga di villa itu hanya Kang Aji. Dan Kang Aji bilang kalau nanti ketemu Bu Santi, jangan diajak ngobrol, atau bahasa dia, jangan diwarok, jangan ditangkepin. Oh ya udah, siap. Aku tidak tahu kenapa, apa mungkin Bu Santi ini ada sedikit kelainan kah, atau entahlah. Api unggun pun siap dan kami pun menikmati malam itu dengan sangat menyenangkan. Semakin malam, semakin dingin suasana yang ada di sana. Satu persatu pun kami masuk ke kamar. Namun karena aku belum terlalu mengantuk, aku duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kontan aku membuka pintunya dan tidak ada siapa-siapa. Namun suara ketukan itu masih berbunyi. Ternyata suaranya berbunyi dari pintu belakang yang ada di dapur. Aku pun berjalan ke arah pintu belakang yang ada di area dapur itu. Dan ketika aku buka pintunya, Bu Santi. Kulihat Bu Santi yang mengetuk pintu itu. "Ada apa, Bu? Tengah malam kayak gini ngetok-ngetok. Ada yang bisa dibantu?" Bu Santi melihat ke arah aku dengan tatapan kosong. Dalam hati aku langsung berpikir, "Wah, benar nih kata Kang Aji. Kayaknya ini orang agak-agak aneh deh." Bu, kalau gak ada keperluan apa-apa, Saya tutup ya pintunya, mau istirahat. Ketika akan kututup pintunya, Bu Santi tiba-tiba menahan dengan tangannya. Dan dengan suara parau dia bilang, "Ye imah aing." Astaga. Seketika sosok Bu Santi tiba-tiba saja berubah. Tangannya mulai memanjang dan rambutnya seketika semakin panjang, semakin panjang. Dan dari seluruh tubuhnya muncul bulu-bulu yang tajam berwarna hitam. Dan kini sosoknya semakin lama semakin besar. Iya, Ima. Sosok itu berubah menjadi sosok yang sangat besar dengan mata yang merah. Lalu kontan aku langsung berlari, berlari meninggalkan dapur itu. Dan ketika menaiki tangga arah dapur, karena aku panik dan terburu-buru, aku pun terjatuh hingga aku tak sadarkan diri. Dan ketika itu aku bermimpi sosok besar dengan bulu yang sangat banyak di tubuhnya dan tajam-tajam bulunya. Bulu-bulunya seperti jarum berwarna hitam agak mengkilat dengan mata yang merah dan giginya yang bertaring. Dia terus mengatakan, "Ini rumah saya. Ini rumah saya." Dan di dalam mimpiku aku melihat satu pohon beringin yang sangat besar saat itu. Dan mungkin pohon itu adalah pohon yang ditebang yang dulunya tempat tinggal makhluk itu. Ketika sadar, sudah ada teman-temanku dan Kang Aji. Begitu sadar aku langsung ceritakan apa yang ku alami pada Kang Aji. Kang Aji pun mengiyakan. Dulu ada satu pohon beringin yang besar yang ditebang untuk dijadikan villa. Ketika proses penebangan pohon pun banyak orang yang celaka. Dan mungkin sosok itu masih tidak rela ketika tempat tinggalnya diusik seperti itu tanpa izin atau pemindahan yang bersifat spiritual lainnya. Dan sosok Bu Santi, itu perempuan yang bernama Santi itu, dulu memang kerap kali terlihat sedang berjalan-jalan di sekitar pohon beringin itu. Iya, sosok itu menyerupai perempuan dan selalu berkata bahwa namanya adalah Santi. Thank you. 105,9 FM Ardan Radio. Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Ya, balik lagi di JNE Nightmare Site malam hari ini. Sebelum nanti kita berinteraksi lagi di room 159 ya, dengan Ica Muda yang sudah hadir, kita coba cek dulu WhatsApp-nya Ardan. Siapa tahu ada yang ngalamin juga nih pengalaman di rumah nih Kang Jeff. Iya, ini ada nih Kang. Ada satu WhatsApp yang masuk dari Rafli. Selamat malam Rafli. Assalamualaikum Kang Dimas dan Kang Jeff. Mau tanya, aku lahir hari Jumat, dan kata beberapa orang yang lahir hari Jumat justru mereka yang takut sama kita. Itu benar gak ya? Oh, oke. Okay. Karena menarik. Saya sering nantangin mereka buat nampakin dirinya di depan saya. Oke. Okay. Dengerin Nightmare sendiri, tapi tetap gak ada. Tapi ada yang seseorang yang pernah lihat aku dikelilingi oleh beberapa sosok ibu-ibu gitu, padahal aku lagi sendiri. Itu gimana ya? Nah, ini okay. Ada mitosnya itu ya. Gimana nih kan? Apakah di lahir hari Jumat ya? Jumat itu katanya ditakuti sama makhluk halus gitu mungkin ya. Sebenarnya kita ini memang manusia itu memang ditakuti kan sebenarnya. Jadi tidak hanyalah lahir Jumat, mau lahir hari apapun asalkan itu manusia sebenarnya ditakuti. Nah, yang membuat kita jadi takut karena kita membuat ketakutan itu sendiri kan. Jadi ketika kita takut dengan sosok itu, maka dia akan berani mengcounter atau menyerang balik jin tersebut. Nah, terus dia ada yang pernah ngelihat katanya kan di sekeliling dia ada dikeliling oleh ibu-ibu itu. Nah, ini biasanya kalau sudah berani seperti itu dan nantang misalnya, jadi dia memang gak akan kerasa apa-apa kan. Tapi biasanya orang di sekitarnya itu akan tahu, wah kamu tadi naik motor sama siapa di belakang, seperti itu. Atau tadi di rumah kamu ramai banget, padahal dia sendirian. Nah, itu tanpa dia ketahui, tapi akibat dari penasarannya dia nantang, itu biasanya akan mengundang dengan sendirinya datang, terus berada di sekitar dia. Itu. Mereka-mereka itu atau makhluk-makhluk itu ingin coba berinteraksi, ingin coba untuk tes atau mencoba untuk mengganggu, tapi dianya mentalnya kuat. Jadi nggak nyampe itu kan frekuensinya. Frekuensinya justru yang lain yang akhirnya melihat sosok-sosok yang akhirnya nempel ke si cowok ini atau makhluk ini gitu ya. Yang dikhawatirkan ketika ada satu masa dia lagi nggak fit atau kondisi dia lagi sakit, nah tiba-tiba dia melihat sosok yang selama ini dia cari, kondisi mentalnya nggak stabil kan. Nah, nah itu kuat. Bisa langsung ngedrop itu takut. Bahaya itu ya. Bahaya. Oke. Nah, itu tadi ya. Makanya sebenarnya kita punya tagline, jangan dengerin Nightmare sendirian. Ini bukan asal-asalan aja gitu, bukan kayak cuma nakut-nakutin. Tapi ada kejadian. Salah satunya tadi ya, pengirim cerita kita Rizky yang sudah mengirimkan ke Ricky ya, yang sudah mengirimkan ke Rafli. Rafli itu juga Ricky tadi yang awal cerita pertama itu juga kirim ke email. Dia gara-gara dengerin sendirian justru ya, waktu dia lagi berjaga di bis. Oh ya, itu kalau bicara masalah bis Kang, bis itu memiliki satu energi yang sebenarnya gak bagus Kang. Apalagi kalau dia sudah kembali ke tempat atau pool dia, karena banyak kejadian di jalan raya itu yang melibatkan bis-bis besar. Mohon maaf ya, misalnya kepala yang kegeleng lah atau apa. Okay. Nah, kadang ada beberapa bagian tubuh yang masih nyangkut di dalam atau di bawah bis. Nah, itu tuh sebenarnya mereka akan cari itu tempat terakhir sempurna. Dia akan cari bis itu di mana, atau ketika bis itu membawa darah yang lupa dibersihkan, itu jin-jin itu akan tinggal di situ. Nah, kemarin ini ada lagi nih, WhatsApp dari Muhammad Nur Sani. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Kang, selamat malam. Salam kenal dari Nur Sani di Majalaya. Ketika beres cerita ketiga, tiba-tiba ada suara anjing menggonggong. Pas lihat jendela, malah lihat poci. Soalnya lagi dengerin sendirian, tambah rumah dekat dengan kuburan. Luar biasa, itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut ya, kenapa akhirnya muncul. Tapi kita ingin ucapin terima kasih banyak sama dia sudah mengirimkan email. Dan untuk kami yang kirimkan email boleh nms@ardenradio.com. Dan kalau untuk kirim cerita salam nightmare saat, kalau kirim paket dan barang, iya, udah pasti JNE dong. Betul, ya, pengirimannya bisa dilacak juga, tempat juga sampainya, ada pastinya aman, dan ada paket-paket yang spesial lah dari JNE. Bisa kamu cek aja Instagramnya JNE_ID ya. Iya. Sama jne.bdg kalau gak salah buat yang Bandungnya gitu. Oke. Terima kasih banyak insomnia sudah mendengarkan JNE Nightmare Saat. Habis ini kita mau lanjut sedikit interaksi di luar. Kita tanya-tanya dulu ya. Iya. Melanjutkan yang tadi. Melanjutkan yang tadi, kira-kira ada rasa penasaran apa. Kita pamit dulu dari on airnya. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Saat insya Allah minggu depan. Barengan saya Dimas dan saya Jeffrey. Kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Saat ini sendirian.